meyakini diriku untuk suatu pertarungan besar. Kalah, gerbang arena telah terbuka. Bergema puja-puji menyambut aku di sana. Dekatku sepasti langkah-langkahku terdengar suara masa memberi semangat juang padaku. Hanya ada satu seruan di hati, menempur di arena dan berjaya. Tak sedikit pun keraguan melintas dalam angan-angan. Aku raja di arena, pahlawan Indonesia yang tak mengenal rasa. Sepasti langkah-langkahku terdengar suara masa.